بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mencoba untuk meneruskan kembali dan menjelaskan beberapa permasalahan yang sangat penting, walaupun tidak mungkin untuk menjelaskan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman NII KW9 atau secara khususnya pada malam yang berbahagia ini. Tadi telah disebutkan di antara ayat yang dipakai untuk merekrut dan untuk memotivasi orang untuk masuk jamaah ini, dan bagaimana supaya bisa merahasiakan tentang jamaah ini dan merahasiakan tentang pemimpinnya. Jadi para jamaah, para ibu, kalau anak ibu ditanya siapa pemimpinnya, kalau tidak ngasih tahu karena punya kaidah, punya landasan mereka dalam beragama mereka. Salah satunya ayat yang dipakai oleh mereka itu wasna'il fulka fawqa ayunina, di mana ayat ini dipahami bikinlah jamaah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, sehingga tidak diketahui siapa nama imamnya, siapa nama pemimpinnya, dirahasiakan oleh mereka. Bahkan banyak ayat yang maknanya hijab, penutup aurat, di mana mereka mengatakan harus menutup aurat jamaah. Sehingga dalam pemikiran NII KW9, karena sesungguhnya NII KW9 menurut banyak ya pemahaman orang NII juga tidak diakui dan dianggap keluar ya dari NII yang sesungguhnya. Itu tidak mewajibkan kepada istri-istrinya untuk menutup aurat. Jadi kadang-kadang istrinya tidak menutup aurat walaupun suaminya suka ngaji, bahkan mungkin istrinya juga suka ngaji. Artinya ikut dalam jamaah ini. Mereka mengatakan menutup aurat jamaah lebih baik ketimbang menutup aurat badan. Jadi artinya demi kerahasiaan jamaah ini lebih terjaga, maka tidak mengapa istrinya tidak menutup aurat. Jadi umpamanya kalau dalam satu rumah suka ada pengajian malam, biasanya istrinya sengaja di depan itu tidak memakai tutup aurat agar tidak dicurigai bahwa di situ ada pengajian. Jadi ini bentuk-bentuk penipuan mereka ya, dan pengrusakan kepada makna-makna ayatnya. Kemudian di antara pokok-pokok penting di mana mereka itu membagi Quran, ada istilah Quran, ada istilah Alkitab. Jadi dalam Quran kan ada Quran, ada Alkitab, dzalikal kitab. Waqur'an qara'nahu dan ayat-ayat lain. Maka dalam sebagian pemikiran mereka mengatakan bahwa apa perbedaan Quran dengan Alkitab? Mereka mengatakan kalau Quran itu ayat-ayat Allah yang baru dibacakan. Kalau Alkitab itu adalah ayat-ayat Allah yang telah diundang-undangkan. Gimana ini dipakai untuk merekrut jamaah dan untuk bisa dibaiat? Maka mereka mengatakan bahwa Quran yang kita baca ini baru Quran, belum diundang-undangkan. Kalau dalam NII berarti telah diundang-undangkan. Kenapa? Karena jelas yang memerintahkan sholat ada, yang memerintahkan saum ada, yang memerintahkan haji ada, menurut mereka. Sehingga dibedakan antara Quran dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu kalamullah ataupun hukum-hukum Allah yang telah diundang-undangkan. Sedangkan Quran adalah belum diundang-undangkan. Nah ini pokoknya semua pada intinya ayat itu dibawa bagaimana orang itu bisa masuk jamaah dan bisa untuk apa? Berbaiat. Kemudian diantara bentuk kekeliruannya adalah membagi Islam itu dan hakikat Islam itu kepada dua periode. Ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Jadi periode Makkiyah, periode Madaniyah. Maka mereka itu tidak sholat, tidak saum. Ya, tidak sholat, tidak saum. Kemudian belum wajib haji. Nah, kenapa? Sebab mereka mengatakan sekarang itu masih periode Makkiyah. Dan ini ada dua, beberapa pemahaman. Jadi tentang ini ada beberapa pemahaman. Pemahaman yang pertama, ada yang sama sekali mereka mengatakan bahwa hari ini belum wajib apa-apa kepada kita. Belum wajib sholat, belum wajib saum, belum wajib haji. Bahkan belum wajib menutup aurat. Ya. Sehingga barangkali ada yang pernah, kalau orang itu akan dibaiat, dan saya ceritakan tentang teori pembaiatan mereka, biasanya orang yang telah didoktrin sedikit gitu ya, ya mungkin dengan modul-modul yang sekarang tersebar, biasanya ketika orang akan dibaiat, maka disuruh orang itu memakai baju yang rapi, di antaranya harus pakai dasi, pakai sepatu. Ya mereka mengatakan masa kita katanya jadi pegawai negeri aja harus pakai pakaian rapi, kita akan jadi pegawai Allah tidak pakai rapi. Maka ketika akan dibaiat itu biasanya harus pakai baju dasi, pakai berdasi, kemudian sepatu, baju apa ya namanya kalau menurut orang awak di sini? Jas ya, apa itu pakaian safari ya? Ya itu mesti seperti itu. Nah biasanya nanti akan dikumpulkan, kemudian nanti ketika naik mobil itu ditutup mata. Karena supaya tidak tahu kemana kita jalan. Tiba-tiba nanti akan ada di sebuah gedung. Dan biasanya, bukan biasanya, hampir semuanya. Ketika akan dibaiat biasanya di lantai bawah itu ada karaokean, elektunan. Karaokean tahu enggak? Itu apa? Musik-musik ya. Musik-musik. Kemudian bahkan di situ ada wanita-wanita yang sengaja tidak memakai menutup aurat. Sepahanya. Ada orang yang main remi, main kartu. Ya. Itu katanya security. Padahal di lantai atasnya adalah di baiat. Nah, ada beberapa orang yang memang masuk ini dan itu kisah-kisahnya nyata sekali. Itu tidak sholat. Kalau di baiat 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam tidak sholatnya. Datang waktu Jumat tidak sholat. Kalau ditanya kenapa tidak sholat, dia mengatakan atau mereka mengatakan inilah sholat katanya. Jadi kita sedang di baiat, kita sedang berbicara ini sholat. Kalau kamu kan cuma sholat rukuk sujud itu bukan hakikat sholat yang sesungguhnya. Inilah sholat yang sesungguhnya. Jadi inilah sholat yang sesungguhnya. Ya, dan ini juga tentunya kepada pemikiran salah satunya mengartikan apa? As-shalatu du'a, salat kan cukup katanya berdoa. Jadi ini bentuk-bentuk penyimpangan yang nyata. Bentuk penyimpangan-penyimpangan yang betul-betul. Ya, ini dalam contoh tadi ya. Ya. Kemudian dari sisi lain ya tentang bentuk-bentuk doktrin yang masuk di dalamnya, bahwa mereka mengatakan atau mengajarkan tentang masalah baian ini, dan ada istilah bersyahadat kembali. Jadi bersyahadat kembali, jadi kalau para ibu para bapak ini belum masuk Islam, Islamnya Islam keturunan katanya, maka wajib dibaiat lagi dan wajib bersyahadat lagi. Bagaimana fikroh mereka, orang itu disyahadati lagi. Mereka mengatakan, syahadat Itu rukunnya ada tiga katanya. Ada yang bersaksi, ada yang menyaksikan, ada yang dipersaksikan. Nah sekarang ketika mereka mendoktrin akan bertanya, ibu kapan? Di depan siapa bersaksi? Siapa saksinya? Tidak ada. Berarti ibu belum masuk Islam. Maka sekarang masuk Islam. Sekarang masuk Islam. Karena menurut mereka syahadat itu apa? Harus ada tiga unsur. Pertama, ya, yang bersaksi, yang menyaksikan, ada kalimat yang dipersaksikan. Nah, maka itulah imam yang menyaksikan. Kemudian kita yang bersaksi. Kemudian kalimat syahadatain. Maka dianggap sebelum berbaiat itu kafir. Sebelum berbaiat sholat kita, saum kita. Sehingga orang itu bisa stres, bu. Betul, memang kalau didapatkan sekarang ada orang-orang yang stres. Ada orang-orang yang sampai gila. Itu karena memang doktrin ini. Salah satunya kita menganggap bahwa hidup kita udah lama. Sholat, saum tiap hari. Dianggap itu habaan mansuro. Kalau belum berbaiat itu bagaikan debu-debu yang mengepul. Nah, sehingga dengan mudahnya orang itu berbaiat. Mau untuk berbaiat. Jadi masuk kepada jamaahnya. Jadi masuk kepada jamaah ini didoktrin dengan poin-poin yang tadi. Jadi ini pemahaman syahadat. Padahal menurut pemahaman ahli sunnah, ya, kita tahu ya, dalam ayat Al-Quran dan sunnah bahwa yang bapaknya muslim, yang kedua orang tuanya muslim, maka anaknya itu adalah apa? Muslim. Dan tidak wajib apa? Ya, bersyahadat kembali. Dan kita juga tahu bahwa bersyahadat ya, dalam ajaran Islam, apabila seseorang di tempat tertentu mengucapkan kalimat syahadatain dan tidak ada orang yang menyaksikan, sah dia masuk apa? Masuk Islam. Adapun persaksian di depan orang adalah untuk menjaga apa? Kehormatannya dan jiwanya. Adapun hubungan dengan Allah, ya sah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini beberapa contoh. Contoh berikutnya, jadi bagaimana merekrut? Bagaimana doktrinnya? Maka mereka itu jarang memang menggunakan hadis. Tetapi ada hadis yang mereka gunakan. Jadi selama saya apa berada di sana dari tahun ya tahun sekitar tahun 86 sampai tahun 96 ya. Berarti sekitar berapa? Ya 10 tahun lebih ya. Itu apa? Itu saya tahu bahwasanya mereka sangat minim menyebutkan hadis. Tetapi ada hadis yang paling populer untuk merekrut. Yaitu hadis yang berbunyi, man mata walam yakun fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang pada lehernya tidak ada ikatan bai'ah, maka ia mati jahiliyah. Dan mereka menafsirkannya keliru dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka mengartikan orang yang tidak berbaiat adalah jahiliyah kafir. Padahal ijma dalam pemahaman ahli sunnah, orang yang tidak mau berbaiat kepada imam yang sah tidak kafir, tetapi dia apa? Durhaka. Tetapi dalam pemahaman NII dianggap apa? Kafir. Maka ini keliru dan menyelisih pemahaman apa? Ahli sunnah. Yang kedua, kembali kepada apa yang saya tadi jelaskan, bahwa mereka mengartikan bai'ahnya itu kepada imam NII. Nah, bagaimana? Mereka mengatakan dengan studi sejarah. Mereka mengatakan begini, merekrut orang dan menipu. Mereka mengatakan setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah, maka yang pertama memproklamirkan negara adalah apa? NII. Jadi yang memproklamirkan negara adalah apa? NII. Sebelum itu tidak ada negara di dunia ini. Tidak ada negara apa? negara Islam. Maka dipahami oleh mereka, negara yang sah, ya, imam yang sah adalah NII. Yaitu apa? Kartosuwiryo dalam sejarah apa? Mereka. Maka dianggap orang yang tidak berbaiah kepada NII ataupun kepada jamaah ini, maka ini dianggap mati jahiliyah atau dianggap tadi adalah apa? Kufur menurut keyakinan apa? Mereka. Artinya di luar hakikat apa? Jamaah. Jadi salah satu hadis yang mereka apa? Pakai. Kemudian mereka juga tidak dikenal menukil perkataan ulama salaf, tetapi ada ucapan Ali yang mereka tukil, apa yang mereka ambil, yang sekiranya akan menguatkan pemahaman mereka, yaitu ungkapan Ali, la islama illa bil jamaah, wala jamaata illa bil imamah, wala imamata illa bi ta'ah. Yaitu ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali, tidak ada Islam kecuali dengan apa? Jamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imamah. Tidak ada imamah kecuali dengan apa? Dengan taat. Maka ungkapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ataupun kalimat yang dinisbatkan kepada Ali, maka mereka mengatakan tidak termasuk Islam orang yang tidak berjamaah. Jadi artinya apa? Di sini diartikan orang yang tidak masuk jamaah NII, orang yang tidak masuk jamaah ini, maka berarti kafir, tidak diakui keislamannya. Kenapa? La islama ila bil jamaah, wala jamaati ila bil bai'ah, wala bai'ah ila bito'ah. Jadi dikatakan tidak ada Islam kecuali dengan apa? Dengan jamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imam. Tidak ada imam kecuali dengan bai'ah. Tidak ada bai'ah kecuali dengan apa? Dengan to'at. Maka seluruhnya mendoktrin orang itu dikafirkan dulu. Jadi doktrin orang itu supaya masuk, maka dikeluarkan dulu. Ini teori yang jatuh ya. Jadi orang itu dikeluarkan dulu, dihukumi juga terlebih dahulu dikeluarkan, setelah itu mereka diajak untuk apa? Untuk masuk. Karena doktrinnya begini, kalau antum dikatakan antum kan belum masuk Islam, antum kan kafir, antum kan belum diakui keislamannya, antum ibadahnya belum diakui. Maka ketika orang tertekan seperti ini, maka tatkala itulah mereka melemparkan tentang apa kewajiban untuk apa berbaiat. Dikasih renung dulu siapa yang mau berbaiat. Maka semuanya orang itu saya baiat. Saya apa? Baiat. Jadi ini apa? Dalil-dalil yang mereka pakai. Kemudian di antara doktrinnya, jadi di antara doktrin yang paling populer dan itu senantiasa ada dalam setiap pembaiahan, bahwa dalam pemikiran NII secara umum itu membawakan ayat-ayat Al-Quran disesuaikan dengan sejarah berdirinya NII. Ya mungkin sebagian antum kan tidak tahu ya sejarahnya. Tetapi biasanya kalau antum nanti melihatnya, ayat-ayat itu diidentikan. Seperti ayat hijrah. Itu hijrahnya apa? Kartosuwiryo bersama tentaranya ke Galunggung. Ini adalah hijrah. Gitu. Maka diidentikan membacakan ayat hijrah. Kemudian apa? Ayat-ayat seperti umpamanya kisah. Ya. Dalam ayat Al-Quran kan dikatakan ada 9 orang dalam sebuah kota yang membuat kehancuran. Tis'atu rohtin. Maka mereka sesuaikan dalam sejarah negara Indonesia bahwa pembikin apa? Undang-undang. Ya, mungkin ahli sejarah pada tahu 9 orang. Ya. Maka itu diidentikan. Berarti ini adalah perusak negara Indonesia adalah 9 orang ini. Jadi apa? Ayat-ayat itu diidentikan. Ayat itu apa? Diidentikan dengan kejadian-kejadian yang ada dalam sejarah apa? Sejarah NII. Mereka menamakannya SPUI. Sejarah Perjuangan Umat Islam. Nah, maka seluruh organisasi yang ada di Indonesia, dari mulai mungkin NU versus Muhammadiyah, itu dianggap artinya keluar dari hakikat apa? Hakikat Islam. Mereka dianggap, maaf ya ini, dalam sejarah mereka adalah, ini keluar, mereka adalah pengkhianat. Ya, karena mereka tidak ikut ya. Tidak ikut. Jadi ayat-ayat Quran itu diidentikan dengan sejarah. Dengan sejarah apa? Dengan sejarah NII ini. Bahkan ya, dalam pemahaman mereka, maaf, ya Muhammad Nasir rahimahullahu taala itu kan termasuk ulama dari mana? Dari Minangkabau ya. Dari sini. Mana? Dari Alahan Panjang, Masya Allah, mengakui. Nah, itu ingatnya. Kalau dalam pemahaman NII, itu dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat dalam sejarah mereka. Gitu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini doktrin-doktrin. Yang dijadikan pokok bagaimana orang itu bisa mengkafirkan yang selain jamaahnya. Dan bisa masuk apa? Ke dalamnya. Nah, kemudian poin yang sangat penting juga bahwa ayat yang senantiasa dibacakan adalah ayat yang berbunyi "Pemalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Faulaika humul dzalimun. Faulaika humul fasikun." Nah, maka di sini mereka menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Mulai dari presiden sampai kepada RT-nya kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum apa? Islam. Ya. Maka identik bahwa ya tadi WNA, WNI. Warga negara Allah berarti yang telah berbaiat. Maka dari mulai presiden sampai RT, RW, itu semuanya adalah kafir. Dan orang-orang yang kesana yang belum berbaiat adalah kafir. Dan ini doktrin. Sehingga tadi saya katakan dalam pemahaman mereka ini ya. Bapaknya yang belum berbaiat, ada bahasa istilah mereka belum dibaiat katanya. Maksudnya apa? Belum dibaiat. Ya. Belum dibaiat, udah baiat belum katanya. Maksudnya apa? Udah dibaiat belum? Nah, kalau belum dibaiat, bapaknya tidak bisa menikahkan dia. Jadi nikahnya tadi ada dua kali. Ada nikah syar'i, nikah agama menurut mereka, ada nikah togut. Maka dua kali. Nah, bahkan ada sampai hari ini, orang-orang yang tidak melakukan nikah dua kali. Tetapi nikahnya sekali dinikahkan oleh apa? Oleh amirnya. Padahal Pak ini tidak sah nikah ini. Kalau tidak memakai wali, adalah tidak sah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dianggap ibu dengan bapaknya kafir. Kalau belum berbaiat adalah kafir. Jadi kalau belum berbaiat adalah kafir. Maka banyak ya yang saya sendiri merasa berdosa ya. Tetapi saya mengiklankan secara terang-terangan. Kami mengiklankan secara terang-terangan. Banyak yang mereka ini, Pak Ustadz, saya harus nikah lagi gimana? Anak saya ini udah 10 nih. Tetapi dulu tidak pakai wali. Walinya oleh apa? Oleh imannya. Jadi ini berbahaya. Pemikiran ini sangat jauh. Mereka membacakan ayat ini. Padahal tentunya ayat ini, tidak semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah apa? Kafir. Dan para ulama telah merincinya dan telah menjelaskannya. Tapi ini doktrinnya. Ya. Kemudian, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, doktrin, khususnya NII KW9, walaupun ini hampir semua, bahwa untuk perekrutan harta, perekrutan keuangan, maka mereka membuat garis. Artinya yang udah berbaiat berarti muslim, yang belum berbaiat berarti apa? Kafir. Maka mereka membolehkan untuk mencuri. Boleh mengambil. Bahkan apa? Ada beberapa orang yang udah ngaji menceritakan dengan cerita yang nyata. Apa? Dulu katanya saya, Pak Ustadz, setelah ngaji ini saya ingin menebus banyak dosa. Apa? Dia mengatakan bahwa dulu kalau ada ayam tetangga masuk ke rumah, sengaja rumah itu ditutup, diambil, dijual untuk infak dan sedekah. Kenapa? Oh, itu orang kafir, hartanya halal, kata. Kalau ke supermarket banyak, ya maaf ya, yang paling banyak melakukan pencurian adalah akhwat, maaf ya. Jadi yang banyak melakukan pencurian adalah para wanita. Kenapa? Karena dengan gampangnya, pokoknya apa? Oke, kerudung sengaja gitu, pakai kerudung agak lebar. Itu sengaja mencuri barang-barang. Dan biasanya satpam agak takut kalau dengan apa? Dengan wanita. Masa harus buka-buka kan gitu. Jadi itu betul-betul terjadi. Bahkan tidak heran, maaf ya, dan ini bukti, kalau kurban, kalau tanggal 25 ke atas bulan Ramadan, itu NI KW9 itu akan mengutus ratusan orang datang ke masjid-masjid proposal. Makanya harus hati-hati. Dan itu kadang-kadang wanita-wanita sengaja. Dan saya sudah mendapatkan beberapa bukti. Ya, kalau kepolisian tidak dapat bukti ataupun mungkin Departemen Agama tidak dapat bukti ataupun kementerian tidak dapat bukti, ya karena ya tidak cari bukti gitu. Ya. Nah, kita katakan bahwa apa? Bahwa bukti itu nyata. Mereka menyebar sengaja. Dan itu wajib walaupun harus malu. Ya, mereka katakan, masa kamu ingin masuk surga disuruh ini aja enggak mau. Mereka juga contohkan, lihat para sahabat, katanya, kamu cuma disuruh ini enggak mau. Jadi tersebar. Sehingga pantas kalau mungkin pas bulan-bulan Ramadan ini, bayangkan aja kalau seluruh pelosok Indonesia, bayangkan setiap orang bawa proposal ke setiap masjid di Jakarta, kalau setiap masjid itu 500 ribu saja ngasih, bayangkan ya berapa ratus terus masjid di Jakarta itu, maka miliaran, betul. Itu menyuruh untuk perekrutan. Kemudian di samping itu ada yang dinamakan dana tebusan. Bagaimana dana tebusan ini? Seperti agama Nasrani ini. Yaitu apa? Bahwa kita dulu belum masuk Islam, kita banyak dosa. Kamu mau ingin masuk surga? Masa sedekahnya ini? Mana sapi? Mana kerbau? Mana mobil? Untuk masuk surga, sini. Kamu dulu belum masuk Islam, bayar. Apa tak bayar, stres. Bahkan mungkin mencuri uang ibunya, mencuri uang dari mana. Untuk apa? Nebus dosa. Sama seperti agama Nasrani. Dan ini nyata. Ini nyata. Kejadian-kejadian itu adalah dipraktekan betul-betul. Dan diberikan hayalan-hayalan. Hayalannya apa? Sebab tujuannya pingin meruntuhkan negara ini. Bagaimana? Ya, kalau kita jalan-jalan, saya teringat dulu. Ada yang apa? Salah satu ya dianggap pendoktrin. Saya waktu itu dibawa ke apa? Ke Monas. Lalu dia berkata, "Tahu enggak sana kamu? Nanti ini gedung DPR ini milik kita. Kalau kita sekarang milik mereka, sekarang nanti kita ini jadi milik kita. Kamu jangan takut, kan? Ini milik kita." Jadi tipuan-tipuan diberikan hayalan. Dan saya sering menyampaikan bahwa ada salah seorang yang di penjara, ya. Dia mengatakan sebelum dia di penjara, dia katakan, "Kita sebentar lagi akan mendapatkan daulah ini. Kita akan mendapatkan negara ini." Sampai dia di penjara, saya nengok ke penjara, dia pulang ke penjara belum juga. Ternyata penipuan. Ya, sampai dia juga hari ini udah keluar di penjara, tidak menang-menang. Jadi ini apa doktrin-doktrinnya? Ya. Yang dipakai oleh apa? Oleh mereka. Nah. Kemudian Contoh yang menyimpang banyak mengartikan ya nas-nas hadis ataupun Al-Qur'an atau agama ini dengan istilah batiniah. Contoh Rasulullah SAW kakinya bengkak. Kan kalau dalam hadis karena sholat malam, karena banyak panjang bacaannya. Mereka mengatakan Rasul itu bengkak kakinya bukan apa? Bukan sholat malam, tetapi jalan malam. Jalan malam apa? Dakwah katanya keliling, mendoktrin. Itu apa? Kita rahasia. Ini adalah sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sangat banyak sekali ya untuk kita ungkap tetapi ini pokok-pokoknya. Ini doktrin-doktrin pokoknya. Sebagai pelajaran yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ada 3 kaidah ya. Supaya para ibu, para bapak dan para pemuda, para pemudi itu tidak ditipu orang. Ada 3 landasan. Pertama, agama hanya diambil dari ulama, Bu. Tidak boleh kita mengambil agama bukan dari orang alim. Kita buktikan, Bu. Kalau ibu menyekolahkan anak ibu supaya jadi dokter, maka mesti mengambil jurusan kedokteran. Tidak mungkin mengambil jurusan pertanian. Enggak mungkin. Nah, kalau sekarang kita tiba-tiba mendengar agama dari yang bukan jurusan ilmu hadis, bukan jurusan ilmu tafsir, lalu kita mendengarkan dari seorang dosen ITB umpamanya, dosen umpamanya UGM, dosen IPB yang dia adalah jurusan perhewanan, maka udah cukup kita ragu agama apa ini. Masa jurusan pertanian mengajarkan ilmu tafsir? Cukup. Jadi kalau antum didoktrin, diajari ini yang bukan ahlinya cukup. Kenapa para ibu, para bapak tidak setuju yang mengajarkan tentang ilmu bangunan jurusan pertanian? Kenapa? Jatah sembung bawa kangkung, tidak nyambung kang. Tidak nyambung. Cukup ya. Ini kaidah, walaupun mungkin sederhana. Fas'alu ahadzikri in kuntum la ta'lamu. Kalau tidak diketahui di mana pesantrennya, tidak diketahui siapa gurunya, tidak diketahui apa jurusannya, cukup. Nah, ini bukan pengajar agama. Yang kedua, harus sejalan antara niat yang baik dengan amalan itu sesuai dengan dalil. Kita berikan contoh. Tidak setiap orang itu niatnya baik, ungkapannya baik, amalnya benar. Mari kita ungkap. Ada seorang koruptor. Ditanya oleh kita, kenapa Pak melakukan korupsi? Saya ingin mensejahterakan anak dan keluarga saya. Benar enggak niatnya? Korupsinya benar enggak? Sekarang kita tanya, orang yang melakukan bom bunuh diri di masjid Kapolres di Cirebon, Bapak. Tanya Pak oleh Ibu. Oleh Bapak, tanya oleh Ibu. Kenapa dia melakukan itu? Dia mengatakan, saya balas dendam. Kenapa? Teman saya begini-begini. Kenapa melakukan bom di Marriott, umpamanya? Karena saya peduli sama orang Palestina. Saya balas dendam dengan orang kafir. Kita tanya, betul enggak kalau kita peduli dengan orang Palestina? Betul. Kita benci kepada orang kafir? Wajib. Tetapi timbul pertanyaan yang kedua, seperti itukah jihad yang diajarkan Rasul? Seperti itukah kita itu berjihad? Kita harus bertanya poin yang kedua. Kita katakan ingin menegakkan negara Islam? Baik. Ingin menegakkan syariat Islam? Baik. Kita tanya, apakah dengan doktrin-doktrin seperti ini menegakkan syariat Islam? Ada enggak contohnya? Ada enggak perintahnya? Tidak setiap perkara yang apa niat yang baik, amalannya adalah benar. Maka Nabi SAW menggabungkan antara niat dengan apa? dengan kesesuaian amal dengan dalil. Ini landasan yang kedua. Landasan yang ketiga, harus sesuai antara dalil yang benar dengan pemahaman yang benar. Tidak setiap orang berdalil dengan dalil yang benar, pemahamannya benar. Banyak orang yang menggunakan dalilnya dari sisi dalilnya Quran, Masya Allah. Dari sisi dalilnya, Masya Allah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Sahihnya sangat sahih. Tetapi tanya yang kedua, pemahamannya seperti itu atau enggak? Kita akan ungkap kepada yang sepakat. Apa? Islam jamaah. Itu adalah, maaf apa? Yang sekarang lagi lama itu apa? Bukan. Ahmadiyah. Kita lihat Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah. Sepakat seluruh ulama di dunia, hatta orang awam, Ahmadiyah sesat. Apa mereka tidak memakai dalil? Memakai dalil Quran. Salah satunya lihat. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi itu ada penutupnya. Maka ayat Al-Quran, maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mereka mengartikan wa khataman nabiyyin apa? Cincin para nabi. Nabi pilihan. Sehingga ayat ini kata mereka bukan sebagai dalil mengatakan nabi kita nabi terakhir. Tetapi nabi kita Nabi Muhammad adalah apa? Nabi pilihan. Masya Allah, dalil Quran. Tapi kita tanya, ada enggak para sahabat menafsirkan seperti ini? Adakah para tabi'in, adakah imam yang empat? Adakah dalam imam dalam tafsir Imam Tabari, adakah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Syaukani, Imam Baghawi, tafsir seperti ini? Kalau tidak ada, berarti ini menyimpang. Ayat yang tadi umpamanya apa? Maliki Yaumiddin, ini menunjukkan apa? Tauhid Mulkiyah. Ada enggak para ulama menafsirkan ini? Kalau tidak ada, oh ini sesat. Umpamanya tadi, wasna'il fulka. Ini adalah perintah bikin jamaah. Ada enggak para ulama menafsirkan ini? Jadi di sini kita diberikan apa? Pemahaman. Agar kita itu tidak selama orang itu memakai dalil. Quran ataupun hadis, berarti pemahamannya benar. Belum tentu. Orang-orang Islam liberalis memakai dari Quran untuk mengatakan seluruh agama benar. Tetapi apa? Pemahaman mereka yang keliru. Jadi pemahaman mereka yang keliru. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib kita untuk menimbang kebenaran itu. Dalilnya sahih. Kemudian apa? Pemahamannya apa? Sahih. Tidak hanya dalilnya yang sahih, tetapi pemahamannya yang sahih. Sebagai tambahan, bagaimana agar kita bisa punya tameng? Kita diajari supaya kita jadi orang cerdik, Bu. Orang Islam itu harus cerdik. Kritis dan cerdik. Jangan mengajarkan Islam ini doktrin. Tidak menjelaskan apa dalilnya, argumennya. Saya berikan contoh tadi. Dalam pemahaman NII. Ada istilah makiyah madaniyah. Jadi, apa-apa yang di Mekah, apa-apa, maaf, yang di Madinah, hari ini belum wajib. Kenapa? Karena kita belum punya daulah menurut mereka. Tetapi kalau kita sedikit cerdik, mereka tidak mewajibkan sholat, tidak mewajibkan saum, tidak mewajibkan haji. Kita belum wajib sekarang berkurban. Tetapi anehnya mewajibkan zakat. Mewajibkan sedekah. Padahal zakat itu diwajibkan tahun kedua hijrah. Nah maka kalau anak kita sejak kecil cerdik ya, agar berpikir. Karena Islam ini perlu kecerdikannya. Oleh sebab itu orang yang tidak pintar enggak bisa jadi ustaz. Makanya para ibu, para bapak, kalau menyekolahkan anak ke pesantren, yang pinter, jangan yang tidak pinter. Makanya stres-stres ke pesantren itu apa? Karena, ya, apa, IQ-nya rendah-rendah. Gimana? Ya, orang masuk pesantren itu harus hafal ayat-ayat, hadis-hadis, akwal para ulama, cara beristimbatnya harus cerdik. Harus mampu mengkiaskan. Harus yang pinter. Makanya bisa dibuktikan, doktor matematika suruh ke pesantren, dia akan menjadi seorang thalabul ilmi, bahkan orang yang paling rendah nanti. Kenapa? Karena kemampuan untuk beragama ini harus orang cerdik. Ya. Sebab dalam Islam ini cerdik. Orang cerdik. Saya akan berikan contohnya. Jadi umat Islam itu harus cerdik. Ada dua contoh sebagai penutup ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada orang itu itibar dan supaya kritis dan cerdik. Ketika ada seorang wanita bertanya, "Hal 'alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat?" Apakah bagi wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi? Na'am idhiya ra'atil ma. Kata Nabi SAW, iya kalau dia melihat air. Maka datang seseorang berkata, apa wanita keluar air? Lalu Nabi SAW tidak mengatakan na'am, tidak mengatakan apa? Lah. Kata Nabi SAW, ambil itibar. Kenapa ada anak yang persis ibunya? Itu menunjukkan ada air dari ibunya. Maka itibar. Artinya cerdik. Orang mengambil apa? Itibar. Cerdik. Jadi menunjukkan bahwa ulama, orang alim, ustadz itu harus cerdik. Dan umat Islam itu harus diajari supaya cerdik. Ada dalam kisah yang sangat agung. Seorang hakim harus cerdik. Dikisahkan dalam kitab Bahrul Adab. Bahrul Adab itu kitab mutola'ah, kitab bahasa Arab yang biasa diajarkan di pesantren. Dikisahkan ada seorang qadhi sedang menghukumi seseorang yang mengadukan seseorang ini mencuri tempat nanak nasi. Maaf ya. Kebetulan yang dituduhnya itu tangannya tidak ada kedua-duanya. Tidak punya tangan. Tetapi dia dituduh dia mencuri tempat menanak nasi. Ketika dia ditanya oleh qadhi, betulkah Anda mencuri? Dia mengatakan, wahai hakim, wahai qadhi, dengan apakah aku membawa barang ini? Masa aku dengan kaki katanya membawanya? Masa aku dituduh membawa barang ini? Si qadhi pinter, cerdik. Dia mengatakan, ya kalau begitu saya hadiahkan barang ini buat kamu, bawa ke rumahmu. Lalu dia membawa dengan kepalanya begini. Lalu dia jalan. Kata qadhi, demikianlah kamu mencuri barang ini. Setelah dia itu ngaku begitu. Iya betul, saya mencuri barang ini. Jadi dalam, ini kisah ya. Tetapi menunjukkan bahwa seorang muslim, kata qadhi itu harus punya kecerdikan. Ya, dalam hukum, harus punya firasat dan sebagainya. Ini apa? IQ. Cerdik. Dan umat Islam itu harus apa? Cerdik ya. Antum jangan bisa dibodohin orang. Ya. Kisah-kisah yang tadi, ya bagi orang yang cerdik, insyaAllah tidak akan apa? Tertipu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang